Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin, nabiyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikan nusyur. Baik, ikhwani fiddin wa akhwati fillah, para peserta daurah Firqatun Najiyah yang semoga senantiasa dirahmati Allah. Pada kesempatan pagi hari ini, hari terakhir untuk Firqatun Najiyah jilid kedua, insyaallah akan berlanjut lagi di bulan November 17 sampai 20 November insyaallah. Ada libur Maulid Nabi di situ. Iya, ada Maulid Nabi. Enggak dipasin kok, memang tanggal merah. Bagus hari Selasa. Jadi hari kejepit nasional juga. Mudah-mudahan selesai untuk pertemuan berikut. Daurah sekarang belum bisa selesai. Mudah-mudahan diberikan kelapangan rezeki, bisa hadir lagi. Dan yang belum menikah, mudah-mudahan bisa menikah segera. Hadir bawa pasangan. Yang belum bawa pasangan, sudah ada pasangan, bisa dibawa. Baik, sekarang kita bahas bahasan keberapa? 36. Sesi berapa ini? 19. Kita bahas sesi 19, sikap nifaq. Nifaq akbar dan nanti nifaq asghar. Kita lihat terlebih dahulu pembahasan tentang nifaq atau kemunafikan. Kemarin sudah kita singgung apa standar biasa kalau untuk disebut munafik, apa? KTP-nya Islam namun tidak menjalankan sholat. Itu penilaian munafik atau tanda-tanda munafik di zaman dulu. Para ulama nilainya seperti itu. Nah sekarang kita lihat nifak itu apa. Nifak nanti terbagi jadi dua, nifak besar atau dan nifak kecil, kemunafikan besar dan kemunafikan kecil. Harap dengar baik-baik yang ngantuk ya, jangan terlalu khusyuk, segera nanti ambil air wudhu lagi biar dengarkan sempurna sampai jam 7. Kan sesi terakhir jangan sampai jam 7 ini. Kemudian jam 9 ujian penentuan lulus atau tidak. Ya? Apa standarnya kemarin nilainya berapa? Di atas 70. Kalau di bawah 70 berarti sesat, rusak. Oh, ulang nanti sufi. Ulang makan lagi, rusak. Bisa jadi masuk sufi, apa khawarij, so, bahaya nanti. Belajar baik-baik. Habis ini sarapan itu makan yang benar, terus belajar yang benar. Ya, biar selamat dari kesesatan-kesesatan. Bahaya loh ini. Jangan cuma mentingkan sarapan pagi aja terus mulai. Awas kalau ada yang pulang gak ikut ujian. Ya. Ujian dulu. Kan yang dekat ini bisa pulang itu. Nah itu, mau pulang kayaknya nanti. Ngurus manuk. Terus nifaq, ayo dibahas. Nifaq ialah menampakkan perbuatan yang tidak sesuai dengan isi hatinya. Orang yang melakukan perbuatan nifaq disebut munafik. Nah, yang melakukan perbuatan nifaq disebut munafik. Sama kemarin ya, yang melakukan perbuatan syirik disebut musyrik. Jadi nifaq menampakkan perbuatan yang tidak sesuai dengan isi hatinya. Artinya, yang lahir beda dengan yang batin. Yang ditampakkan beda dengan yang ada dalam isi hati. Itu dulu standarnya ya. Jadi secara umum nifaq itu artinya apa? Yang lahir dengan yang batin itu berbeda. Yang nampak dengan yang ada dalam isi hatinya itu berbeda. Itu namanya munafik. Orangnya munafik. Sifatnya namanya nifaq atau kemunafikan. Sekarang kita lihat dua macamnya. Nifaq terbagi menjadi dua, yaitu nifaq besar dan nifaq kecil. Nifaq besar, akbar, ya, dan nifaq kecil, asghar. Nifaq besar, nifaq akbar, dan nifaq kecil, nifaq asghar. Terus, satu. Satu, nifaq besar, yaitu menampakkan keislaman dengan lisannya, tetapi sebenarnya hati dan jiwanya mengingkari. Yang termasuk perbuatan nifaq besar ialah mendustakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ajaran beliau sama sekali, atau mendustakan sebagian dari seluruh ajaran yang dia sampaikan. Dua, membenci ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau membenci sebagian dari ajaran yang beliau sampaikan. Tiga, merasa senang dengan kekalahan Islam dan merasa benci dengan tersebar dan menangnya Islam. Orang yang melakukan perbuatan nifaq besar ini akan mendapatkan azab yang lebih berat dari orang-orang kafir, karena bahaya mereka adalah lebih besar. Allah berfirman, sesungguhnya orang-orang munafik itu akan ditempatkan di dasar neraka yang paling bawah. Quran Surat An-Nisa ayat 145. Karena itu, di awal-awal Surat Al-Baqarah, Allah bercerita tentang orang-orang kafir hanya dengan 2 ayat. Sedang tentang orang-orang munafik dengan 13 ayat. Kita menyaksikan orang-orang sufi yang notabene adalah orang-orang Islam. Mereka melaksanakan sholat dan puasa, tetapi sungguh mereka sangatlah berbahaya, karena mereka merusak akidah umat Islam. Mereka membolehkan berdoa kepada selain Allah, padahal itu termasuk syirik besar. Mereka mempercayai bahwa Allah berada di mana-mana dan menafikan kalau Allah berada di atas arsy. Semua keyakinan mereka tersebut bertentangan dengan Al-Quran dan hadis sahih, sebagaimana telah dibicarakan pada bahasan sebelumnya. Niat. Nifaq pertama, nifaq apa? Besar. Nifaq akbar. Ingat ya, kalau istilah sudah besar, ini berarti keluarkan dari Islam. Sama seperti kemarin, syirik kecil, syirik asghar dengan syirik akbar, syirik besar. Berarti konsekuensinya sama. Kalau nifaq besar, keluarkan dari Islam. Ada tiga berarti. Ada syirik akbar, kufur akbar, ada nifaq akbar. Kemudian ada syirik asghar, syirik kecil, kufur asghar, kufrun duna, kufrin, terus ada nifaq asghar. Nah, lihat, nifaq besar yaitu menampakkan Islam dalam lisannya, tetapi sebenarnya hati dan jiwanya mengingkari. Hati dan jiwanya kufur. Tidak menyetujui Islam, tidak beriman. Namun cuma nampak dalam lisan saja, cuma nampak dalam lahiriannya, untuk jaga aman saja. Dan nifaknya orang-orang munafik di masa Nabi SAW seperti itu juga ada. Mereka ada yang nampakkan Islam karena takut dengan Nabi SAW. Sholat ya sholat, namun jadi orang munafik. Namun jadi tiang munafik, jadi orang munafik. Lihat contohnya di sini. Satu, mendustakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walaupun dia jalankan ajaran Rasul, atau mendustakan sebagiannya. Kalau yang kayak begini nomor satu, ini wadah di zaman ini. Ya, sifat-sifat munafik kayak gini ada. Dia mendustakan sebagian ajaran. Enggak setuju dengan jilbab, enggak setuju dengan syariat azan, enggak setuju dengan syariat sholat berjamaah. Walaupun dia jalankan itu, walaupun dia suruh istrinya pakai jilbab, namun dia enggak setuju, dia dustakan. Ada juga yang kedua, membenci ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. atau membenci sebagiannya. Ini juga masuk nifak akbar dan juga sudah termasuk pembatal keislaman. Ini masuk pembatal keislaman. Kalau baca tentang pembatal keislaman itu ada di kitab Syamwa bin Abdul Wahab Nawakidul Islam. Pembatal keislaman ada 10. Terus yang ketiga, merasa senang dengan kekalahan Islam dan merasa benci dengan tersebar dan menangnya Islam. Islam menang, dia malah benci. Islam kalah, malah dia itu senang. Dia dukung Yahudi, dia dukung Nasrani, tidak berpihak kepada umat Islam. Tiga poin ini, nifak besar ini adalah poin pembatal keislaman yang disebutkan tadi dalam kitab Syamwa bin Abdul Wahab Nawakidul Islam. Pembatal-pembatal keislaman. Itu harus dibahas sendiri itu. Itu kitabnya singkat gitu ya. Itu kayaknya berikutnya ya. Setelah tidak menjomblo lagi. Gitu, Mas-mas? Insyaallah. Orang yang melakukan perbuatan nifak besar ini mendapat azab yang lebih berat dari orang-orang kafir. Dicatat itu. Siksanya lebih besar dibanding orang-orang kafir. Ya, siksaannya lebih besar, lebih berat dibanding dengan orang-orang kafir. Kenapa demikian? Lihat, karena bayi mereka lebih besar. Lihat ayatnya An-Nisa ayat 145. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar walan tajida lahum nasira. Sesungguhnya orang-orang munafik itu akan ditempatkan di dasar neraka. Ini neraka ini itu paling dasar. Paling bawah. Berarti siksaannya itu paling besar. Karena itu di awal-awal surat Al-Baqarah Allah bercerita tentang orang-orang kafir hanya dengan dua ayat. Awal surat Al-Baqarah ya. Di awal-awal itu kan nanti diceritakan orang beriman dulu. Alif lam mim zalikal kitabul raiba fi hudallil muttaqin. Alladzina amanu kan berarti orang beriman dulu. Habis itu tentang orang-orang kafir cuma dua ayat. Setelah itu lebih banyak lagi. Lanjut, sedang tentang orang munafik 13 ayat. Bicara tentang orang kafir cuma dua ayat. Orang munafik 13 ayat. Berarti lebih parah mana? Munafik. Bahkan surat tersendiri yang membicarakan tentang kemunafikan, surat apa? Al-Baro'ah atau surat At-Taubah yang panjangnya loh. Maka ketika membaca surat Al-Baro'ah, surat Al-Baro'ah atau surat At-Taubah tidak diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim, karena di situ lagi jelek-jelekan orang munafik. Ngapain menyebut nama Allah lebih dulu? Terus kita menyaksikan orang-orang sufi. Wah, ini supaya meneh ini. Yang notabene adalah orang-orang Islam. Mereka laksanakan sholat dan puasa. Tetapi sungguh mereka sangatlah berbahaya. Karena mereka merusak akidah umat Islam. Mereka membolehkan berdoa kepada selain Allah. Syirik besar. Mereka mempercayai bahwa Allah itu ada di mana-mana. Berarti yang keyakinannya Allah ada di mana-mana. Keyakinannya orang mana? Sufi. Kalau nanti ada soal nanti jawabannya Allah ada di mana-mana, oh berarti masih sufi kamu. Harus nyatakan Allah di atas sana, sebagaimana Allah membenarkan seorang budak wanita itu menyatakan Allah di atas sana, di atas seluruh makhluknya. Semua keyakinan mereka tersebut bertentangan dengan Al-Qur'an dan hadis sahih. Maka Syekh Muhammad bin Jamil Zainu sebenarnya ingin menyinggung orang sufi itu sebenarnya masuk orang-orang munafik juga. Iya kan, ngapain dia singgung di sini? Karena ngaku sebagai Islam, namun malah merusak Islam. Yang melakukan syirik-syirik besar ya orang-orang sufi. yang kubur-kuburnya itu dihias-hiasin bagus sekali, dijadikan tempat ibadah di situ, bagus sekali tempat ibadahnya. Ibadahnya di kuburan, kuburion, sufi. Ya. Jadi sufi itu benar-benar berbahaya. Sufi atau ajarannya itu tasawuf. Ada macam-macam tarekat. Tarekat nanti punya ya kebiasaan sendiri-sendiri. Nanti kuburnya juga dihiasi ya, semau dia. Apa kubur yang terakhir kemana, Pak? Kubur apa itu namanya? Tumpeng, ada yang tumpeng lah, ada yang dihiasi. Oh, bagus. Rumahmu saja kalah dengan kubur mereka. Lampu. Rumah kita aja kalah itu. Luar biasa hiasannya. Kamar pengantin pun kalah itu. Sudah dihiasi luar biasa sekali. Berlebih-lebihan pada kubur. Sekarang yang kedua, nifaq kecil, nifaq asghar. Seseorang dikatakan melakukan perbuatan nifaq kecil bila dia melakukan sebagian perbuatan yang menjadi ciri dan karakter orang-orang munafik tulen. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tanda-tanda orang munafik ada tiga, yaitu dusta ketika berbicara, suka ingkar janji, dan khianat ketika diamanahi. Hadis ini muttafaqun alaihi. Lihat, itu ciri. Berarti bukan disebut munafik tulen ya, namun ciri dan karakter orang-orang munafik tulen. Namun disebut munafik tulen enggak? Enggak. Namun ciri-cirinya ada. Kalau ciri-cirinya sempurna ya jadi munafik tulen. Apa tanda-tandanya? Tiga di sini. Hadis pertama, jika dia berbicara dusta, hoax terus. Ya, kalau dia itu nyebar berita hoax lagi ya sama sifat-sifat orang munafik, enggak mau ngecek dulu. Kalau berjanji ingkar, berarti nggak boleh PHP ya, iya kan? PHP itu munafik nggak? Sifat munafik atau nggak itu PHP? Hah? Iya kan? Wah iya, belum nikah sudah jadi wong munafik itu berarti. Perayu. Ketika diberi amanah malah khianat. Tiga sifat. Ini tanda-tanda kemunafikan. Dimiliki sempurna jadi munafik tulen. Terus Rasulullah SAW juga bersabda. Ada empat hal, jika keempatnya ada pada diri seseorang, maka dialah adalah seorang munafik tulen. Namun bila dari keempat itu hanya ada satu saja pada seseorang, maka dia hanya dikatakan memiliki sifat nifaq yang mestinya dia tinggalkan. Keempat hal itu adalah dusta ketika berbicara, ingkar janji, khianat ketika mengadakan kontrak kerjasama, dan culas dalam berdebat. Hadis ini muttafaqun alaih. Nifaq kecil tidak menyebabkan pelakunya keluar dari Islam, tapi itu termasuk dosa besar yang harus dijauhi. At-Tirmizi berkata, makna nifaq pada hadis di atas menurut para ahli hadis adalah nifaq dalam perbuatan saja. Adapun nifaq tulen adalah nifaq yang mendustakan ajaran Islam, seperti yang terjadi pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dinukil dari kitab Zami Al-Usul juz 11 halaman 569. Nah, lihat. Di sini juga disebutkan ada empat sifat di sini, sifat munafik. Arbaun man kunna fi kana munafiqan khalisan. Ada empat hal, jika keempatnya itu ada pada diri seseorang, maka dia adalah seorang munafik tulen. Kalau empat-empatnya ada, satu apa? Dusta ketika berbicara. Berbicara, dia berdusta. Kemudian kalau berjanji, dia itu ingkari. Kemudian kalau dia itu diberi amanah, dia itu khianat. Kemudian yang keempat, ketika berdebat, dia itu berbuat curang. Nifaq ini namanya nifaq kecil. Beliau bercerita di bawah, tidak menyebabkan pelakunya keluar dari Islam. Bukan berarti jadi bohong, dia itu bohong terus kafir, enggak. Cuma ada sifat atau ciri-ciri orang munafik. Makin sempurna sifat-sifat itu ada, berarti jadi munafik tulen. Dan berarti kalau dihukumi nifaq kecil, sudah termasuk dosa besar. Itu diberi catatan itu. Tetapi itu termasuk dosa besar yang harus dijauhi. Berarti bohong itu termasuk dosa besar. Khianat itu berarti juga termasuk dosa besar. Kemudian ingkar janji juga termasuk dosa besar. Itu masuk al-kabair. Walaupun tidak sampai keluarkan dari Islam. Karena tidak semua dosa besar itu keluarkan dari Islam. Nah, kalau mau bahas tentang dosa besar, itu ada di kitab Imam Az-Zahabi, Al-Kabair. Wah, ini kayaknya yang penting harus dibahas itu Al-Kabair itu. 76 dosa besar. Iya kan? Belum pernah bahas? Ada yang sudah? Selesai? Sudah selesai. Ulang lagi. Di DS juga sudah dibahas selesai. Mau ulang lagi. Sudah bahas, Pak? Sudah? Sudah jauh semua? Udah, tobat. Tobat. Gitarnya sudah diapain? Oh, dibuang berarti. Jadi alat nyate ya dah. Terus nifak pada hadis di atas menurut para ahli hadis itu nifak dalam perbuatan. Bukan nifak tulen. Berarti cuma nifak dalam perbuatan saja. Maka yang masuk nifak kecil. Dan ini beda dengan nifaknya orang-orang munafik di masa Rasul sallallahu alaihi wasallam yang mendustakan ajaran Rasul. Namun pura-pura Islam, nampak keislamannya, menampakkan keislamannya. Namun sejatinya mereka mendustakan ajaran Rasul. Contoh misalnya di masa Rasul sallallahu alaihi wasallam, orang-orang munafik itu yang menyebar tuduhan Aisyah itu dituduh selingkuh. Ya, dituduh selingkuh dengan Sofwan, seorang sahabat. Dikarenakan ketika itu Aisyah radhiyallahu anha itu lagi cari-cari kalungnya, ditinggal oleh rombongan, kemudian Sofwan dapati dia dan dia pulang bareng Sofwan. Orang-orang langsung sudah menuduh ini penyebaran berita dari orang munafik. Orang-orang munafik itu menuduh Aisyah itu telah selingkuh. Siapa yang nyebar? Orang Islam juga yang ngaku Islam. Namun mereka sejatinya itu menghina istri Nabi SAW, menjelek-jelekan istri Nabi SAW. Mereka yang menyebar itu tadi. Ya, bukan orang-orang yang berislam dengan benar. Namun orang-orang yang memang sengaja menyerang Islam itu dari dalam. Nah, inilah sifat-sifat munafik. Ya. Dan kita simpulkan berarti nifak ada dua, nifak akbar itu mengeluarkan dari Islam, nifak besar ya. Kemudian yang kedua nifak kecil, nifak asghar, tidak mengeluarkan dari Islam. Maka kalau disebutkan nanti, jika berkata dusta, jika berjanji ingkar, jika diberi amanat tidak menjalankan amanat atau khianat, masuk nifak apa? Kecil, nifak asghar. Terus kalau nifak besar gimana? Mendustakan ajaran Rasul, membenci ajaran Rasul SAW. Kemudian juga tadi merasa senang dengan kekalahan Islam. Wallahu a'lam. Break 1 menit.